Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas segala nikmat dan kebaikan yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Terkhusus di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka tafaqquh fid din, dalam rangka mendalami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral talabah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, pada malam hari ini, insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan dari pelajaran kita yang membahas seputar fikih dari kitab Taisirul Allam Syarhu Umdatil Ahkam. Dan pada pertemuan terakhir atau pertemuan sebelumnya, masih kita membahas hadis yang ke-31 dalam pembahasan masalah ghuslul janabah, mandi janabah. Kita ulangi sedikit hadis yang ke-31. Kata mu'alib di sini rahimahullah, an Abdullah ibn Umar, anna Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu qala, ya Rasulullah, ayarkudu ahaduna wahwa junubun? Qala na'am, idha tawadda'a ahadukum fal yarkud. Muttafaqun alih. An Abdullah ibn Umarah, dari sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah termasuk sahabat yang mulia. Banyak sekali keutamaan yang ada pada beliau. Di antara keutamaan yang ada pada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah, yang pertama, sebagaimana yang telah kita sebutkan, beliau memiliki derajat suhbah, memiliki derajat sahabat. Kata para ulama, manusia yang terbaik setelah para rasul dan para nabi adalah para sahabat. Dan semua sahabat itu telah dijanjikan oleh Allah Jalla wa'ala berdasarkan surat At-Taubah ayat 100. Semuanya dijanjikan masuk ke dalam surga Allah Jalla wa'ala. Kemudian keutamaan yang kedua yang ada pada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau adalah putra atau anak sahabat yang mulia, yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua setelah sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian keutamaan yang ketiga yang ada pada beliau, beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan yang keempat yang ada pada beliau, beliau termasuk ahli ibadah. Ya, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma termasuk sahabat yang kencang di dalam ibadah, yang sangat banyak beribadah. Kemudian juga sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma termasuk empat sahabat yang bernama Abadillah. Empat sahabat yang bernama Abdullah. Disebutkan oleh para ulama ada beberapa sahabat yang bernama Abdullah dan mereka adalah juru fatwah. Yang pertama adalah sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian yang kedua adalah sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Dan yang ketiga adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan yang keempat adalah sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu anhum. Jadi ini sedikit atau sekelumit atau beberapa keutamaan yang ada pada beliau. Kata beliau, anna Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu, bahwasanya Umar, yakni ayah beliau sendiri, bahwasanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dahulu pernah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayarkudu ahaduna wahuwa junubun, apakah boleh salah seorang dari kami tidur dalam keadaan dia junub? Apakah boleh salah seorang dari kami tidur dalam keadaan dia junub? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, iya. Idza tawaddaa ahadukum falyarkud." Apabila salah seorang dari kalian telah berwudu, maka tidurlah. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya. Kita sebutkan syarah atau penjelasan dari hadis ini dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam rahimahullah. Al-makna al-ijmali, makna secara global hadis ini. Kana al-hadatsu min al-janabah indahum kabira. Hadas besar, ya, dari janabah di sisi para sahabat dahulu termasuk sesuatu yang dianggap besar. Ya, sebagaimana pada hadis sebelumnya. Naam, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, beliau sampai-sampai ya tidak mau bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau berhadas. Sehingga beliau mandi janabah terlebih dahulu, baru setelah itu beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam hadis ini. Para sahabat ya, mereka menganggap hadas besar ini sesuatu yang besar. Maka dari sini sebagaimana yang telah kita sebutkan, betapa mulianya ya, betapa bagusnya nah para sahabat. Mereka adalah orang-orang pilihan ya, orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan sebagian para ulama menyebutkan kalau seandainya ada manusia, ada orang yang berandai-andai pengen jadi sahabat di zamannya Rasulullah, bisa jadi orang tersebut orang yang pertama murtad ya, orang yang pertama keluar dari agama Islam. Kok bisa? Karena kata para ulama, sahabat dahulu tatkala mereka masuk Islam, betul-betul ya, mereka ya, mengorbankan diri mereka ya, mereka siap disiksa seperti sahabat Bilal radhiyallahu anhu. Ya, pada saat itu beliau masih budak. Ya, ketika beliau masuk Islam sampai-sampai disiksa, diseret ke tengah padang pasir. Ya, pada saat terik-terik panasnya. Kemudian ditindih lagi dengan batu besar ya, supaya murtad. Ada juga keluarganya Amr bin Yasir. Ya, ayah beliau dibunuh. Ibu beliau juga dibunuh ya di hadapan beliau, karena mempertahankan keimanan yang ada pada mereka. Jadi betul-betul orang yang masuk Islam dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang pilihan. Ya, mereka memang siap untuk mati, siap untuk berkorban ya demi ya membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka benarlah apa yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Kalau seandainya ada yang berandai-andai ingin menjadi sahabat di zamannya Rasulullah, mungkin saja orang itu orang yang pertama keluar dari agama Islam. Ya, mungkin dia tidak akan tahan dengan cobaan-cobaan, siksaan-siksaan yang akan dia alami ketika dia masuk Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, di antara potongan hadis ini memberikan faedah kepada kita betapa mulianya para sahabat. Dan bahkan para ulama menyebutkan, ya hati para sahabat, ya kolbu para sahabat, sanubari para sahabat itu penuh dengan keimanan. Wajarlah kalau mereka adalah orang-orang yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadas besar, ya ini dianggap oleh para sahabat sesuatu yang besar. Ya, padahal ini bukan dosa. Ya, bukan dosa apalagi dosa. Ya, mereka menganggapnya sesuatu yang besar. Naam. Ya Rasulullah, ayar kudu ahaduna, ya, wahwa junubun, disebutkan dalam hadis ini. Bahaya Rasulullah, apakah kami boleh tidur dalam keadaan kami junub? Ya, jadi dianggap besar oleh para sahabat. Lada ashkala alaihim, lada ashkala alaihim. Ya, mereka menganggap sesuatu yang muskilah, sesuatu masalah, takala dia berhadas besar. Hal yajuzu an-naum ba'dahu amlah, apakah boleh seorang untuk tidur atau tidak dalam keadaan dia berhadas besar? Fasa'ala Umaru ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sehingga sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menanyakan hal ini secara langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna ahadahum tusibuhu al-janabatu min awalil lail, fahal yarkudu wahwa junubun. Sesungguhnya salah seorang dari mereka yang dari kalangan para sahabat yang terkena janabah, ya di awal malam, apakah boleh dia tidur dalam keadaan junub? Fa'adhina lahum sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan mereka untuk tidur dalam keadaan junub. Ala ayuhaffifu hadal hadatsa al akbar bil wudu'i asy-syar'i. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan kepada para sahabat yang dalam keadaan junub agar mereka meringankan hadas besar ini dengan berwudu secara syar'i. Jadi wudu fungsinya dalam hadis ini adalah untuk memperingan, ya, walaupun tidak bisa mengangkat hadas besar. Ya, hadas besar kata para ulama tidaklah bisa diangkat kecuali dengan mandi janabah. Ya, kecuali dengan mandi janabah. Jadi tujuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan para sahabat ketika junub, ya kemudian dia hendak tidur, hendaklah berwuduk terlebih dahulu dalam rangka untuk memperingan hadas yang ada pada mereka. Kemudian wahina izin la ba'sa minan naum ma'al janabah. Dalam keadaan ini ya tidak mengapa ya untuk seorang ya tidur dalam keadaan janabah. Dan sebagian para ulama yang menyebutkan, ya ada sebagian para ulama menyebutkan makruh, dibenci apabila seorang tidur dalam keadaan berhadas besar. Ya, ini pendapat sebagian para ulama. Ya. Walaupun ya pendapat yang lain menyebutkan sebenarnya tidak mengapa, bahkan tidak diwajibkan untuk kita berwudu. Bahkan disebutkan di sebagian riwayat seperti hadis Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Sulaim. Ya. Beliau menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikul fajru wa huwa junubun min ahlihi. Pernah dikisahkan langsung ya melalui istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, dan juga disebutkan hadis ini melalui jalan Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah mendapati subuh dalam keadaan junub min ahlihi. Ya, setelah beliau mendatangi istri beliau, disebutkan di riwayat yang lain wa fi riwayati fi, dalam riwayat yang lain fi Ramadan. Ya, kejadian itu pada saat bulan Ramadan. Nah, thumma yahtasilu wa yasumu, kemudian beliau mandi ya, pada saat subuh sudah datang, dan beliau berpuasa. Maka hadis ini ya sebagai penjelasan ya atas pertanyaan-pertanyaan, ya, bagaimana hukum seorang yang mandi janabah dalam keadaan berpuasa dia mandi pada saat waktu subuh, apakah puasanya sah? Apakah ini membatalkan puasa? Maka jawabannya hadis ini, ya, bahwasanya seorang yang junub dalam keadaan belum mandi junub, kemudian dia subuh baru mandi dalam keadaan berpuasa, maka puasanya tetap sah. Ya, puasanya tetap sah. Dan hadis ini pula sebagai, ya, faedah bagi kita bahwasanya, ya, boleh, ya, bagi seorang ketika, ya, na'am, bangun tidur atau ketika subuh dalam keadaan junub, ya, tidak langsung mandi. Hanya saja sangat disukai, ya, sangat disukai untuk dia membiasakan, na'am, kalau pada saat dia junub untuk segera mengangkat hadas tersebut. Ada beberapa faedah yang disebutkan oleh para ulama. Di antara faedahnya adalah agar, ya, takala kita mungkin saja, takala kita tidur, ya, mungkin itu tidur yang terakhir, ya. Nah, mungkin takala kita tidur, ya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menidurkan kita seterusnya, dalam artian mewafatkan kita, sehingga disukai. Takala seorang itu meninggal dalam keadaan suci. Ini di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama. Ya, kenapa seorang takala junub di malam hari untuk dia segera mengangkat hadasnya dengan mandi dalam rangka agar dia suci. Ya, agar dia suci. Dan maka disebutkan di sebagian hadis, seorang yang menjaga kesucian itu ditazkiyah imannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuhafidul wudu'a illa al-mu'minu. La yuhafidu al-wudu'a illa al-mu'min. Tidaklah seorang yang senantiasa menjaga wudu, menjaga kesuciannya, kecuali dia adalah orang yang beriman. Jadi dalam hadis ini ada faedah yang bisa kita ambil, yaitu kita hendaknya menjaga kesucian, apakah kita hendak sholat ataupun tidak. Ya, apakah kita hendak sholat ataupun tidak. Ya, dalam keadaan tidak sholat, dalam hadis ini, ya, juga disunahkan untuk kita menjaga wudhu kita. Ya, untuk menjaga wudhu kita. Tujuannya adalah ketika kita qadarullah wa masyafa'al diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita suci. Kemudian kata mualif di sini, ma yu'khadhu minal hadis. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Yang pertama adalah jawazu naumil junubi qabla al-ghusli idza tawaddoa. Bolehnya seorang yang junub tidur, ya, sebelum dia mandi apabila berwudu. Apabila dia berwudu, di sini tidak sampai wajib. Ini hanya sunnah. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan, ya, tidak mengapa seorang mungkin sesekali, ya, dia dalam keadaan junub kemudian tidur. Ya, hanya saja disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia tidak sempat untuk mandi, maka minimal dia ringankan hadas yang ada padanya. Ya, minimal dia berwudu. Ya, minimal dia berwudu. Bahkan disebutkan di sebagian riwayat, naam, seperti naam riwayat al-Imam Muslim, ada beberapa faedah yang lain. Ya, kenapa kita ketika di malam hari itu junub disunnahkan untuk berwudu, memperingan hadas yang ada pada kita. Itu faedah yang pertama. Faedah yang lain disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, dia mengatakan, idza ata ahadukum ahlahu thumma arada ayya'uda falyatawaddo. Apabila salah seorang dari kalian ingin mendatangi istrinya, ya, ingin mendatangi istrinya, kemudian dia ingin mengulang bersama istrinya, fal yatawaddo, maka hendaklah dia berwudu. Ya, nah, insyaallah antum paham manfaat yang lain. Ya, manfaat ketika, ya, berwudu kembali. Begitu juga disebutkan di sebagian riwayat yang lain, nah, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada ayyanama wa huwa junubun tawaddo'a wudu'ahu lis-shalah qabla ayyanama. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak tidur dalam keadaan beliau junub, beliau berwudu seperti wudunya salat, qabla ayyanama, sebelum beliau tidur. Dalam riwayat yang lain, fa'arada ayyakula aw yanama. Ya, beliau berwudu tatkala ingin makan atau minum. Ya, makan atau tidur. Ya, maka hadis ini juga sebagai pendukung dari hadis ini bahwasanya disunnahkan bagi kita kalau kita misalnya belum sempat untuk mandi janabah di malam hari, minimalnya kita memperingan hadas yang ada pada kita, yaitu dengan berwudu. Allahu taala alam bisawab. Kemudian faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini, innal kamala an la yanamal junubu hatta yahtasilah. Sesungguhnya keadaan yang sempurna, ya, keadaan yang sempurna adalah seseorang yang junub, jangan dia tidur ya, sampai dia bersuci, sampai dia mandi. Ini keadaan yang paling bagus, yang paling afdol. Jadi kalau misalnya kita di malam hari junub, ya, keadaan yang paling disukai kita langsung mandi. Ya, bahkan disebutkan di sebagian riwayat yang lain, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi semua istri beliau dalam satu malam, dan setiap mendatangi istri beliau, beliau mandi. Ya, junub sekali mandi, kemudian junub lagi mandi. Bahkan beliau sebutkan faedahnya, yaitu itu lebih suci, lebih bersih. Ya. Li'annal iktifa'a bil wudu' rukhsatun. Karena mencukupkan wudu di dalam hadis ini hanyalah keringanan. Ya, hanyalah keringanan. Jadi keadaan yang paling bagus bagi seorang yang junub di malam hari, hendaklah dia langsung mandi. Ya, hendaklah dia langsung mandi. Minimal kalau dia ya tidak mandi, dia memperingan ya hadas yang ada padanya dengan berwudu. Yang ketiga di antara faedah hadis ini adalah masru'iyatul wudu'i qabla an-naum lil junubi idza lam yahtasil. Yang ketiga adalah disyariatkannya berwudu. Ya, disyariatkan di sini banyak kemungkinannya. Ya, apakah diwajibkan ataukah disunnahkan? Tapi wallahu ta'ala bisawab, sebagaimana yang kita sebutkan, tidak ada para ulama yang mewajibkan berwudu ya bagi seorang yang mandi janabah. Ya, ini tujuannya hanya memperingan. Ya, memperingan hadas yang ada padanya. Disyariatkan berwudu na'am sebelum tidur bagi seorang yang junub idza lam yahtasil, apabila dia belum mandi. Faedah yang keempat dari hadis yang mulia ini adalah karahatu naumil junubi bila ghuslin wala wudu'in. Ya, dibencinya, ini pendapat sebagian para ulama. Ya, sebagian para ulama menyebutkan dibenci bagi seorang yang junub dalam keadaan belum mandi ya, dan juga dia tidak berwudu. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan, ini adalah pendapat sebagian para ulama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi ini beberapa faedah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya, al-hadithu asani wa salathun, hadis yang ke-32. An ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Thalhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah innallaha la yastahyi minal haqq hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am idza hiya ra'atil ma'a. Muttafaqun 'alaih. An Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ummu Salamah ya, salah seorang istri dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, ja'at Ummu Sulaim. Ya, datang Ummu Sulaim imra'atu Abi Thalhah, istri dari sahabat yang mulia Abu Thalhah. Ummu Sulaim disebutkan oleh sebagian para ulama ada beberapa keutamaan yang ada pada beliau ya. Ummu Sulaim ini radhiyallahu anha ya, istri dari Abu Thalhah, nama beliau adalah Rumaisah ya, nama beliau adalah Rumaisah. Nah, dan beliau adalah ibunya sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ummu Sulaim ini ya, sekaligus istri dari sahabat Abu Thalhah radhiyallahu anhu, adalah ibunya sahabat yang mulia Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik. Dan Abu Talha ini adalah suami yang kedua dari Ummu Sulaim. Ya, Abu Talha ini adalah sahabat yang merupakan suami yang kedua dari Ummu Sulaim. Suami pertama dari Ummu Sulaim bernama Malik. Ya, yang memiliki anak yang bernama Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik, Anas ini adalah sahabat dari seorang yang bernama Malik. Hanya saja para ulama menyebutkan orang tua Anas bin Malik ini belum sempat masuk Islam. Ya, belum sempat masuk Islam dan terbunuh. Ya, Malik bin Nadir, ya, namanya Malik bin Nadir. Inilah suami pertama dari Ummu Sulaim sekaligus ayah dari sahabat yang mulia Anas bin Malik. Setelah meninggal ya Malik bin Nadir, maka Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talha. Ya, menikah dengan sahabat Abu Talha. Nah, dan Ummu Sulaim ini disebutkan oleh para ulama ya terkenal dengan tidak hanya dengan kecantikannya. Ya. Dia juga terkenal dengan penyabarnya. Ya, wanita yang sangat penyabar. Nah, jadi di antara keutamaan yang sangat mulia yang ada pada Ummu Sulaim, ya beliau adalah terkenal dengan wanita yang sangat sabar. Ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talha. Datang Ummu Sulaim, istri dari Abu Talha, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah." Ya. Ya Rasulullah ini adalah ucapan atau panggilan yang menunjukkan memuliakan Rasulullah. Ya. Memuliakan Rasulullah. Tidak diperbolehkan kita memanggilnya ya Muhammad. Ini kurang adab. Bahkan ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara sunnah dari sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita adalah untuk kita banyak berselawat. Ya, untuk kita banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan di sebagian riwayat, orang yang tak kala disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dia berucap yang mengatakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dia mendengarnya tanpa dia berselawat, disebutkan di sebagian riwayat dia adalah orang yang bakhil. Ya, disebutkan oleh Rasulullah, orang yang bakhil itu adalah man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bakhil, orang yang pelit, di bakhil itu banyak ya. Ya, bakhil bisa juga pelit dengan harta. Dan bakhil ini hampir mirip dengan hemat ya. Tapi jangan salah kaprah. Kadang orang salah mengartikan antara hemat dengan bakhil. Ya. Kalau hemat memang betul-betul pada tempatnya, ya betul-betul pada tempatnya, maka terpuji. Tapi kalau dia ya hemat tidak pada tempatnya, yang seharusnya dia keluarkan tidak dia keluarkan, ya yang harusnya dia mungkin belanjakan dia tidak belanjakan, yang itu merupakan hak misalnya istrinya atau keluarganya, ya dia tahan, maka ini masuk kepada bab bakhil. Dan bakhil banyak sekali hadis-hadis yang mencelahnya. Ya, sifat orang bakhil itu sangat banyak sekali hadis-hadis yang mencelahnya. Berbeda dengan hemat ya. Kalau hemat itu dipuji. Dia tidak berlebih-lebihan membelanjakan hartanya. Nah, jadi kadang kita salah paham. Ya, salah paham antara hemat dengan bakhil. Padahal itu bakhil, tapi kita merasa itu hemat. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bakhil adalah orang yang ketika disebutkan namaku dia tidak berselawat kepada diriku. Ya, dia tidak berselawat kepada diriku. Jadi dari hadis ini diambil faedah, kalau kita mendengar nama Rasulullah diucapkan atau kita mengucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita banyak berselawat. Dan banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan banyak pahala yang kita dapatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asran." Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya 10 kali. Dan selawat Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berselawat adalah ampunan Allah. Ya, Allah akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Jadi semakin banyak kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin banyak pahala, keutamaan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah cara kita berselawat. Ya, cara kita berselawat. Karena terkadang sebagian kaum muslimin salah paham. Ya, salah paham. Ya. Mereka mengamalkan banyak berselawat tapi dengan selawat-selawat yang tidak disyariatkan. Bahkan dengan cara-cara yang menyelisihi ya, agama, menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berselawat dengan dinyanyikan, didendangkan dengan nasyid-nasyid, dengan musik-musik. Ya, maka ini tidak dibenarkan. Bahkan berselawat sambil joget-joget. Bahkan ada di antara mereka berselawat sampai kesurupan. Ya, kok bisa orang berzikir sampai kesurupan? Kan aneh. Orang yang mengingat Allah itu semakin khusyuk dia. Bahkan kadang menangis. Kok ini orang berselawat, orang berzikir malah jadi gila, malah jadi kesurupan. Tapi yang aneh pula, tak kala kita luruskan, ada lagi bantahan. Ya, kata mereka, orang yang kesurupan salawatan atau berzikir itu menunjukkan dia menikmati. Ya, saking nikmatnya dia berzikir. Ya. Ya, saking nikmatnya dia berzikir, jadi mencapai puncak kenikmatan. Sampai gila. Ya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Ada aja. Ya, ada aja jawabannya. Nah. Jadi yang paling penting adalah ya berselawatnya yang benar, ya tidak dengan selawat-selawat yang menyelisihi sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau, radhiyallahu anha, Ummu Sulaim, Inna Allah la yastahyi min al-haq, hal alal mar'ati min guslin, idha hiya ihtalamat. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah malu dari kebenaran. Apakah seorang wanita itu mandi junub tatkala dia mimpi basah? Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, iya. Idza hiya ra'atil ma." Apabila dia melihat air. Air di sini yang dimaksud adalah air mani. Kalau dia mimpi basah, ternyata tidak mengeluarkan mani, maka tidak mandi junub. Jadi syaratnya, tak kala dia mimpi basah, ya, dia melihat air mani. Ya, kalau dia melihatnya, ada zatnya, kelihatan bentuknya, sebagaimana yang telah kita sebutkan, ya, ada ciri-ciri, ya, mani, dan mani ini bisa dibedakan dengan mazi, ada lagi wadi, ada lagi air seni, ya. Kalau mani ciri-cirinya itu kental. Dan kata para ulama, yes, dikeluarkan dengan rasa aladzah, nikmat. Dan diakhiri dengan futur, dengan rasa lesu, lemah. Ya, ini ciri-cirinya. Jadi kalau misalnya seorang itu mimpi basah dan dia melihat air, air di sini adalah air mani, maka dia mandi janabah. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya. Al-makna al-jamali. Mana secara global hadis ini? Kata syari di sini, ja'at Ummu Sulaim Al-Ansariyah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam litas'alahu. Di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Ummu Sulaim Al-Ansariyah radhiyallahu anha datang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walamma kana su'aluha mimma yata'allaqu bil furuji wa hiya 'adatun yustahya min dzikriha qaddamat baina yadayya baina yadayi su'aliha tamhidan li ilqa'i su'aliha hatta yukhaffa mauquha mauquhu 'ala as-sami'in. Dan tatkala ya, pertanyaan beliau itu yang ingin beliau ajukan terkait dengan kemaluan yang kebiasaan manusia itu malu untuk menyebutkannya, ya, maka beliau berikan muqaddimah, pendahuluan sebelum beliau bertanya, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak malu dengan kebenaran. Jadi beliau kasih pendahuluan dulu, ya, kasih pendahuluan dulu, ya, agar tidak terlalu didengar oleh pendengar. Ya, mungkin kan kalau kita misalnya langsung bertanya seperti langsung to the point tanpa ada pendahuluan-pendahuluan, mungkin malu atau mungkin dianggap tabu, kurang enak, ya, kurang enak. Dan bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib saja tatkala ingin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum madzi, karena beliau seorang sahabat yang sering mengeluarkan madzi, beliau mengatakan sendiri, kuntu rajulan madza'a, aku adalah seorang yang suka mengeluarkan madzi. Beliau ingin menanyakan kepada Rasulullah, apa hukum madzi ini? Ya, beliau malu. Ya, karena istri beliau Fatimah radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha adalah anak dari Rasulullah. Sehingga beliau mengutus sahabat yang lain, Al-Miqdad Ibn Al-Aswad, untuk menanyakan kepada Rasulullah tentang hukum madzi. Kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, disuruh basuh kemaluannya dan setelah itu berwudu. Menunjukkan mengeluarkan madzi itu termasuk seperti kita mengeluarkan air seni, kencing. Ya, najis kecil. Ya, hadas kecil. Jadi sekelas sahabat saja yang lain malu untuk nanyakan masalah-masalah yang seperti ini. Sehingga oleh Ummu Sulaim sebelum bertanya beliau kasih pendahuluan dulu. Innallaha la yastahyi minal haqq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya tidak malu dengan kebenaran. Ya. Jadi tujuannya beliau menyebutkan innallaha, lafaz innallaha la yastahyi minal haqq, ini untuk memperingan, untuk mempermudah agar enak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini pula memberikan faedah kepada kita bahwasannya, ya, di antara yang menghalangi seorang dari mendapatkan ilmu adalah malu. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan la yanalal ilmah al mustahyi wal mustakbir. Karena sebagian para ulama tidak akan pernah seorang mendapatkan ilmu al mustahyi dari seorang yang malu-malu. Ya, seorang yang malu, malu bertanya. Ya. Nah, bahkan sebagian para ulama menyebutkan, dinukilkan dari kalangan para sahabat, kalau kita ingin menjadi seorang alim, di antara syarat yang harus kita miliki adalah lisanun saula. Ya, lisanun saula. Lisanun saula itu lisan yang sering bertanya. Ya, kalau kita belajar misalnya, kita tidak paham, ya, pelajaran tersebut kita tanyakan. Atau mungkin ada di benak kita sesuatu, kita tanyakan. Jadi jangan kita malu. Ya, jangan kita malu menuntut ilmu. Karena malu menuntut ilmu itu adalah sebab, di antara sebab yang menghalangi seorang dari kebaikan. Ya. Sebab di antara sebab menghalangi seorang dari kebaikan dan menghalangi dia mendapatkan ilmu. Kemudian yang kedua, tipe orang yang terhalangi mendapatkan ilmu adalah al-mustakbir, orang yang sombong. Ya, karena dia merasa dia sudah tinggi. Ya. Dia sudah di atas. Sehingga untuk apa dia mendengar ilmu terhadap orang yang lain? Kan begitu, orang yang sombong seperti itu. Ya, merasa dia yang paling berilmu. Ya. Orang lain itu enggak ada apa-apanya. Dikasih info seperti ini ada aja jawabannya. Ya. Ini orang yang sombong. Orang yang sombong tidak akan mendapatkan ilmu. Bahkan sifat sombong inilah di antara sebab yang bisa memasukkan seorang ke dalam neraka. Bukankah iblis la'anatullah Allah masukkan ke dalam neraka, Allah keluarkan dari surga karena sombong. Tatkala dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam, padahal itu perintah Allah. Bahkan Allah sendiri yang bertanya kepada Iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Wahai Iblis, kenapa dirimu? Kenapa Anda yang tidak mau sujud dengan yang aku ciptakan melalui kedua tanganku? Ya, Iblis sombong. Dia mengatakan, "Ana khairum min." Aku lebih baik dari dia, dari Adam. Ya khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam itu dari tanah. Jadi dia merasa api itu lebih baik, unsur api itu lebih baik daripada unsur tanah. Padahal para ulama menyebutkan, kalau setelah diselidiki, dicek, ternyata tanah yang lebih baik. Ya, kias ini kias batil. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan, awwalu man qasa Iblis, yang pertama kali melakukan kias yang batil, analogi yang batil, yang tidak nyambung, yang bertolak belakang, itu adalah Iblis. Ya, dia mengkiaskan, ya api lebih baik, padahal tanah itu yang lebih baik. Bukankah tanah inilah ya tempat manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan hidup? Tanah ini pula yang nak mengandung air. Ya, jadi lebih banyak manfaatnya. Adapun api, manfaatnya sedikit. Ya, tidak ada orang butuh api terlalu banyak. Kalau masak sedikit saja. Kalau api sudah membumbung tinggi, saat dapur-dapurnya terbakar, ketakutan juga orang. Ya, nah takut orang. Ya, menunjukkan api itu dibutuhkan hanya sedikit. Menunjukkan manfaatnya sedikit. Lebih banyak tanah. Sehingga wajar kata para ulama, yang pertama kali melakukan analogi yang batil, kias yang batil, itu adalah Iblis laknatullah. Jadi dari kisah ini kita ambil faedah, di antara sebab yang menjerumuskan, yang memasukkan Iblis ke dalam neraka dan dikeluarkan dari surga adalah sombong. Sehingga ya, ini sebagai pelajaran bagi kita, untuk kita tawadu. Ya, untuk kita tawadu. Ya, untuk kita merasa merendah, walaupun kita itu orang yang hafalannya banyak, pengalamannya luas. Ya, atau mungkin bahasa sekarang sudah senior. Ya, di bawahnya junior misalnya. Masih anak-anak kecil, masih anak ingusan. Walaupun mungkin kita lebih tinggi, memang ada pada kita. Ya, kita ilmunya tinggi misalnya. Pengalamannya sudah kemana-mana, istilah orang sudah makan garam yang banyak, ya, asal jangan sampai jantungan, ya. Nah, terlalu banyak makan garam bisa penyakit juga, ya. Kalaupun memang ada pada diri kita, ya aspek-aspek ini, tetap kita merasa rendah, ya tidak merasa lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Kalau ada orang lain berbicara, kita dengarkan. Ya, kita menghargai orang tersebut berbicara. Jangan naam baru usul dikit, berbicara sedikit sudah dipatahkan, sudah direndahkan. Ya, merasa kita yang paling berilmu, merasa kita yang paling tinggi. Tidak demikian. Ya, tidak demikian. Ya, kita harus tetap merendah. Ya, sebagaimana kita diperintahkan untuk memakai ilmu padi, ya. Padi itu semakin berisi, semakin nunduk dia. Begitulah manusia kalau bisa. Semakin dia berilmu, semakin merendah. Dan tidak ada manusia yang suka orang-orang yang sombong. Ya, bahkan dikisahkan di zaman Bani Israel, ada orang yang berjalan dalam keadaan sombong, langsung Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Ya, langsung Allah tenggelamkan secara tiba-tiba disebabkan kesombongannya. Bahkan di antara pula gambaran yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebagian riwayatnya, di antara tipe-tipe atau sifat-sifat penduduk neraka adalah al-mustakbir, al-jabbar. Al-mustakbir, orangnya kaku, keras, sombong. Ini tipe-tipe atau sifat-sifat penduduk neraka. Jadi, ya hendaklah kita menjauhi sifat sombong. Ya hendaklah senantiasa kita tawadhu, ya merasa kecil, walaupun kita memang orang yang lebih daripada yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.